Mitra bisnis, sadar atau tidak, proses demokrasi di Indonesia memang selalu didorong untuk terjadi dan terus dijaga agar demokrasi di negara ini benar-benar bisa memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat secara umum. Umur reformasi yang sudah memasuki 14 tahun pada tahun ini membuat proses demokrasi di Indonesia memang bukan proses yang terlalu alamiah. Lantaran semua elemen masyarakat peduli akan keberhasilan demokrasi di negara ini dan melaksanakan segala aktivitas yang mendukung ke arah tersebut. Untuk membahas hal tadi, saya sudah tersambung dengan ekonom UI, Khatib Basri. Mas Khatib, masih ada pihak-pihak yang kurang sabar dengan keadaan demokrasi Indonesia saat ini, menganggap malah banyak keburukan yang terjadi saat masyarakat berdemokrasi. Bagaimana menurut Anda? Saya nggak melihat bahwa diserahkan pada alam tuh, ya. Saya nggak melihat bahwa diserahkan pada alam. Artinya gini, kalau kita lihat di dalam dari 98 sampai 2012, 14 tahun, itu konsolidasi institusi luar biasa loh. Itu nggak bisa bilang kita bilang bahwa diserahkan pada alam, KPK dibentuk. Itu kan bukan Anda serahin sama nasib, kan? Bahwa KPK dibentuk untuk mengatasi korupsi, itu ada pressure yang luar biasa kuatnya. Bahwa kalau kemudian KPK belum sempurna, oke. Kemudian bahwa kita berubah dari sebuah sistem pemilihan demokrasi yang diperwakilan kepada direct presidential election, kita nggak bisa katakan bahwa itu alam tuh. Jadi arah ke arah sana itu terjadi gitu. Sekarang bahkan diskusinya misalnya, muncul misalnya, gimana dengan threshold pembatasan? Supaya partainya misalnya nggak terlalu banyak, ya. Ini kita nggak bisa bilang bahwa ini diserahkan pada alam, gitu. Ini adalah sebuah proses di mana proses ini terjadi. DPR bisa sembarangan. Kalau DPR-nya sembarangan, muncul dia di pers, tuh. Anggota DPR dia nonton film porno di parlemen, disorot pers, dia berhenti. Saya nggak ngelihat bahwa ini adalah sebuah proses yang kemudian nggak ada reaksi gitu. Saya termasuk orang yang nggak percaya bahwa masyarakat kita itu fatalistik gitu. Dia mesti ada respon. Tetapi memang persoalannya adalah ini belum cukup, ini perlu ditambah gitu. Tetapi selalu ada respon. Kalau Anda bikin sesuatu yang silly, yang bodoh, yang kemudian bertentangan dengan itu, mesti ada reaksi dari orang. Lihat aja di kasus-kasus di ini, bagaimana pers itu begitu sensitifnya terhadap perilaku anggota parlemen misalnya, terhadap perilaku korupsi, itu mesti sesuatu hal yang diapresiasi gitu. Demikian Khatib Basri, saya Gery Sadewa.